Menjadi pembaca yang baik, itu baik. Gemar membaca, itu luar biasa. Tapi sekedar menjadi pembaca, terus-menerus dalam kehidupan, sungguh tak biasa. Karena Anda harus belajar menjadi buku yang bisa dibaca. Menjadi buku yang bisa dibaca tidak berarti Anda harus menulis buku. Menjadi buku yang bisa dibaca. Pendapat Anda, kata-kata Anda, memberikan sumbangsih pemikiran bagi banyak orang di sekitar Anda yang berinteraksi dengan Anda. Membaca buku itu baik, jangan lupa. Mengutip buku itu juga baik bagi pemula. Tetapi Anda harus terus belajar. Ingat, menjadi buku itu tujuan kita. Sehingga tiap manusia punya produktivitas yang tinggi dalam dirinya. Karena dia menjadi buku bagi banyak orang di sekitarnya. Lalu tiap orang akan berpacu untuk menjadi buku. Sehingga tiap orang memberikan sumbangsih, pikiran, memberikan inspirasi dalam kehidupan. Menginspirasi banyak orang. Sehingga mampu membangun kemenangan demi kemenangan. Bukankah itu sangat menggairahkan? Karena itu jangan berhenti hanya menjadi pembaca buku, apalagi mengutip dari buku. Tetapi belajar dan bergairahlah untuk menjadi buku. Olah segala sesuatu menjadi bagian yang terintegrasi dalam diri. Karena tiap orang punya pengalaman kehidupan yang unik. Bukankah itu menjadi bekal untuk menjadi buku? Anda bisa membuat satu komparasi yang menarik antara yang Anda baca dan yang Anda alami. Membuat sebuah kesimpulan baru yang menantang dan merangsang. Tapi tentu harus bisa dipertanggungjawabkan. Menjadi buku yang baik, semoga itu cita-cita kita semua. Dengan menjadi buku, kita berharga. Dengan menjadi buku, kita luar biasa. Dengan menjadi buku, kita mencipta karya yang tak akan pernah gugur oleh waktu. Menjadi buku itu menyenangkan. Karena itu, jangan pernah hanya puas menjadi pembaca buku. Selamat menemukan diri. Hati-hati, apalagi kalau Anda menjadi pembaca buku, lalu kutu buku, tetapi tak berinteraksi di kehidupan nyata. Anda bisa mengambang dalam kehidupan, dan itu bisa bahaya. Dunia kita nyata. Baca buku dan jadilah buku yang bisa dibaca oleh banyak orang di sekitar kita. Bersama saya, Bigman Sirait.